Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma ma ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah taala pertemuan kita kali ini dari kitab Turul Bahiyah fi Masail Fiqhiyah lil Imam Muhammad ibn Ali Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab luqatah, itu yang berkaitan tentang barang temuan. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, kitab luqatah. Luqatah di sini yaitu barang temuan yang di mana seseorang al-malu yujad fi at-tariq wa nahwihi wa la yu'raf lahu sahib, yaitu harta yujad fit tariq, harta yang didapatkan di jalan, wa nahwihi dan yang selainnya, wa la yu'raf lahu sahibu, dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Ini tarif dari luqatah, yaitu al-mal yujad fit tariq, harta yang didapatkan di jalan atau yang semisalnya di jalan ataupun di pinggir sungai ataupun di hutan yang semisalnya, dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Kalau diketahui siapa pemiliknya, maka itu bukan luqatah. Nah, maka itu bukan luqatah. Karena luqatah di sini yaitu la yu'raf, tidak diketahui siapa pemiliknya. Nah. Dan luqatah di sini pertama menyebutkan di beberapa bagian, yang diantaranya yaitu barang yang ditemukan, yaitu yang diantaranya yang harganya tadi tidak mahal, atau harganya syai hakir, syai yang ya orang yang hilang harta itu dia tidak mencarinya, sesuatu yang kecil, sesuatu yang kalau sudah hilang ya sudah, misalkan pemiliknya kebanyakan tidak mencarinya. Seperti misalkan tali, contoh tali, atau sesuatu yang kecil, tali misalkan ketika jalan kesana kemari, jalan naik motor jatuh, talinya tali rapi ya misalkan, gulungan kecil, itu sesuatu yang kecil, yang dimana mungkin ketika seseorang yang kehilangan ya sudahlah, nyari sana kemari. Begitu juga misalkan uang yang syai hakir, yang kecil, kamu ketika misalkan jalan keluar naik motor sini 2000 misalkan, contoh naik motor terkena angin, di mana 2000 tadi soalnya, apakah dia akan mencari kesana kemari? Mungkin itu syai hakir, padahal dia perjalanannya misalkan sudah ke sana kemari, muter sana kemari, dengan muter-muternya bisa menghabiskan bensin 1 liter lebih dari 2.000 atau 2 liter misalkan. Sehingga dia sudahlah Syekh Hakir. Atau pulpen misalkan yang pulpen yang biasa. Nah, Syekh Hakir. Yang dimana seseorang yang ketika kehilangan itu tidak mencarinya. Nah, ini dinamakan dengan luqatah. Dan luqatah seperti ini silakan kamu ambil. Nah, tanpa di sana harus mengumumkan. Kenapa? Syekh Hakir. Nah, dan sesuatu yang di sana tidak ada sesuatu yang kecil. Nah, kalau emang pemiliknya datang, ya kembalikan. Berikan. Karena itu bukan hak kamu, punya dia. Nah, ternyata ketika kamu ini ada yang mencari, Pak, cari apa? Cari uang segini. Mungkin dia, untuk dia mungkin berharga, mungkin karena nggak punya uang kecuali 2.000 misalkan. Ini uang Bapak tadi jatuh di bawah. Nah, atau ini pulpen Bapak tadi jatuh. Nah, begitu juga makanan. Makanan misalkan, kalau masih lingkup seperti ini, ya jangan diambil. Karena apa? Karena ini masih banyak yang mencari. Nah, misalkan di sini disahkan misalkan, nanti pemiliknya juga akan mencarinya, karena dia tidak kemana-mana, cuma disahkan misalkan. Nah, dan juga misalkan apabila seseorang yang menemukan sesuatu yang di sana cepat basi. Karena apabila dibiarkan, maka akan terbuang. Nah, ketika dia di satu perjalanan, ada nasi bungkus dari plastik, masih plastik misalkan. Mungkin orang naik motor, terjatuh nasi bungkusnya. Nah, ditemukan orang lain. Maka dalam keadaan seperti ini, nah, dia boleh untuk memakannya. Kenapa? Karena apabila dibiarkan misalkan akan basi. Karena nasi apabila di waktu yang cukup lama basi. Nah, sehingga sesuatu yang terbuang. Sehingga kamu boleh memakannya, boleh. Kalau orangnya datang, maka diganti. Nah, kecuali kalau orangnya sudahlah, enggak apa-apa. Mas ambil saja, makan saja. Saya ridho. Daripada takutnya nanti kebuang. Saya pikir kalau kebuang ya sayang, tapi kalau sudah ada yang makan, alhamdulillah. Berarti tadi tidak sia-sia makanannya. Nah, kalau emang pemiliknya mengatakan meridhokannya, fahuwa jais. Kalau misalnya di situ tertinggal, kalau apabila dibiarkan akan basi, maka boleh kamu untuk memakannya. Boleh kamu untuk memakannya. Nah, ini sesuatu yang mungkin di luar. Tapi kalau misalkan di sini santri sengaja disimpan buat nanti makan siang, itu ada yang makan. Siapa yang makan? Ada majus, nggak boleh. Karena dia masih dalam ruang lingkup pondok, disimpan sengaja buat siang. Wah, ini lo kota ini makan. Ada majus, ada majus. Nah, karena masih ruang lingkup di sini. Jadi kalau kalian misalkan di luar, misalkan yang dimana orang terjatuh, kalau itu emang sengaja disimpan, sengaja disimpan, bukan dia lupa lain sebagainya. Kalau emang lupa dikasih tahu, ini punya siapa, punya siapa, punya siapa, punya siapa, punya siapa. Nah, jadi kalau sudah tidak ada, baru kamu untuk memakannya. Kalau tiba-tiba makan, misalkan padamanya jus. Baik. Kemudian yang kedua, luqatah. Yang dimana luqatah tadi, dia bisa menjaga dirinya. Yang luqatah binatang, saya ulangi, luqatah binatang, yang dimana dia bisa menjaga dirinya dan bisa terhindar dari binatang buas. Contohnya seperti ibil. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW, ketika seseorang bertanya, kepada Nabi SAW tentang luqatah ibil. Nabi mengatakan malaka walaha ma'aha siqa'uha wa hida'aha taridul ma wa taqulu syajara hatta yaqa'a rabbuha. Ketika Nabi SAW ditanya tentang luqatah ibil, mengatakan ada apa kamu dengan luqatah ibil? Ibil itu dia bisa mencari minum sendiri, mencari makan sendiri, mencoba memakan dari pepohonan, lehernya kan panjang, memakan dari pepohonan sampai ditemukan oleh pemiliknya. Sehingga dengan ini dalil menunjukkan bahwa luqatah ibil, yang di mana ibil tadi bisa cari makan sendiri, cari minum sendiri, karena ibil itu dia bisa menyimpan air di dalam tenggorokannya dalam waktu yang cukup lama, sehingga dia perjalanan satu bulan penuh saja gak akan kehausan. Kuatnya ibil bisa mencari makanan sendiri, sehingga biarkan nanti akan ketemu oleh pemiliknya. Nah, begitu juga binatang yang di sana yang dia terhindar dari binatang buas seperti burung misalkan, ada burung misalkan burung lepas yang di mana binatang buas sudah bisa macan menerkam burung misalkan atau yang lainnya, biasanya dia akan kembali ke tempatnya. Nah, atau bahkan dia bisa pulang sendiri. Binatang merpati-merpati pos atau merpati yang lainnya misalkan, itu dia bisa terhindar dari binatang buas. Nah, sehingga biarkan saja. Nah, berbeda dengan binatang yang di sana ditakutkan akan diterkam oleh binatang yang buas seperti ghanam, kambing, kelinci misalkan, ataupun yang lainnya yang di mana bisa diterkam oleh binatang buas. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kambing, barang temuan kambing, Nabi mengatakan hiyalat wali akhik aw lidib. Itu untuk dirimu atau untuk saudaramu atau untuk dzib. Untuk serigala. Karena nanti biasanya dimangsa oleh serigala. Sehingga ketika seseorang mendapatkan ghanam, barang temuan, maka diambil ghanam tadi, ditakutkan akan dimakan oleh binatang buas. Terlebih-lebih di hutan, misalkan ada kambing yang di sana keluar dari kelompoknya, kelompok kambing keluar, sehingga si pengembalanya tidak merasa bahwa ada satu kambing yang sasar ke hutan misalkan. Ketika ditemukan, maka kita ambil kambing tadi. Kita ambil, kita piara, kasih makan, kita umumkan sampai satu tahun penuh. Ongkos dari kita memberikan makan, kita minta kepada si pemiliknya, karena dia sudah memberi makan si kambing tadi. Sehingga kalau kambing dikatakan Nabi SAW hiyalak awli akhik aw lidi'in, maka apabila disana ditakutkan di hutan, karena kebanyakan di hutan itu banyak binatang buas, ular ataupun binatang buas yang lainnya yang bisa menerkam kambing, sehingga ambil oleh kita, dijaga, diumumkan sampai ditemukan oleh tuannya. Tayyib. Tayyib, mana yang afdol ketika kita mendapatkan barang temuan? Apakah afdol kita biarkan saja, atau yang afdol kita ambil? Nah, dikatakan oleh para ulama bahwa yang afdol yaitu kita melihat apabila di sana ditakutkan oleh diambil, diterkam oleh binatang buas sebagaimana seorang menemukannya di hutan misalkan, maka afdalnya bagi kamu untuk mengambilnya. Dan diambil di sini bukan kau miliki, tapi untuk diberikan kepada si pemiliknya. Karena lokota di sini itu mimbab at-ta'awun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bagaimana perasaan seorang ketika mendapatkan barang temuannya? Misalkan kalian hilang dompet, misalkan di dompet itu ada SIM, ada STNK, uangnya 100 ribuan. Banyak ada ATM dan sebagainya, ada KTP bahkan. Dia mencari ke sana kemari sehingga ketika ada yang mendapatkannya memberikan kepadamu, maka perasaan orang yang mendapatkannya itu, perasaan si pemilik barang tadi, dia sangat senang sekali. Dia sangat sangat senang sekali. Sebagaimana dikisahkan, disebutkan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaihi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, tentang seseorang yang ketika dalam perjalanan membawa unta yang dipenuhi dengan makanan. Kemudian dia tertidur di bawah pohon, pas bangun hilang. Itu unta itu hilang, nyari kesana kemari. Ada makanan lagi. Buat perjalanan. Sehingga ketika dia mencari kesana kemari, tiba-tiba unta itu ada. Langsung dia ambil. Dikarenakan senangnya sekali, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salah doanya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk min syiddatil farah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Salah dalam berdoa. Dalam hadis sebutkan Allah lebih gembira kepada seorang hamba yang dia kehilangan barang temuannya. Itu seorang yang bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, Allah sangat gembira sekali. Dan gembiranya lebih dari orang yang kehilangan barangnya yang tadi disebutkan. Yang hilang di tengah padang pasir, tidak ada orang, tidak ada apapun, bawa unta yang ada makanan, kemudian ketemu kembali. Allah lebih lebih gembira menerima taubat hambanya. Ini dalil menunjukkan bahwa seseorang yang kehilangan barang, kemudian dia mendapatkan kembali, tentunya dia akan berterima kasih kepada orang yang menemukannya. Alhamdulillah, yang menemukannya orang yang soleh, orang yang amanah, tidak berkurang sedikit pun dari harta yang ditemukan. Sehingga orang yang menemukan tadi kasih hadiah, kasih 2.000 misalkan sebagai tanda terima kasih. Mengamalkan hadis Nabi SAW mengatakan, man fa'ala minkumul ma'ruf fakafi'u fa in lam yastati fa bi kalimatit thayyibah. Apabila ada yang mengerjakan ma'ruf kepada kalian, fakafi'u, balas sebagai tanda terima kasih, balas. Kalau tidak bisa, fa bi kalimatit thayyibah, dengan bahasa yang baik, doakan. Jazakallahu khair, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikanmu. Nah, sehingga bahwa luqata di sini, barang temuan di sini, kita lihat apabila ditakutkan akan termakan oleh binatang buas, ataupun misalkan bukan binatang yang hilang barang, ya di mana barang tadi ditakutkan diambil oleh orang yang tidak amanah. Contoh misalkan ada orang yang kehilangan emas di pasar, jatuh. Kemudian di tempat daerah situ suka ada preman-preman main gitar dan sebagainya. Kemudian ditakutkan apabila ini diambil oleh preman-preman itu, yang di mana mereka mungkin dari segi akhlaknya suka berantem, tidak amanah dan sebagainya, atau bahkan ketika akan mendapatkan barang temuan tadi tidak dikembalikan, maka kita ambil. Lebih utama kita jaga. Kenapa? Karena takut diambil oleh orang yang tidak amanah. Sehingga ambil. Kasihan orang yang kehilangannya tadi. Ditakutkan ketika dia mencari, didapatkan oleh orang yang tidak amanah sehingga malah dijual, diambil. Nah, sedangkan apabila misalkan kemungkinan di sini ada orang amanah, nah, kehilangan misalkan di masjid, misalkan di masjid, kita kasih ke ketua DKM saja, Pak, tadi saya lihat ada jam tangan di tempat wudu. Nah, kasih ke DKM. Barangkali ada orangnya ke sini, Pak, tolong dikasih tahu. Nah, dan cara mengumumkannya bukan di masjid, enggak boleh. Mengumumkan barang yang hilang tidak boleh di masjid. Ataupun mencari barang hilang tidak boleh di masjid. Boleh seseorang mencari barang hilang di masjid, boleh, tapi jangan teriak-teriak. Misalkan masuk ke masjid, lihat ini enggak punya saya, lihat punya saya. Itu dilarang. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari barang hilang di masjid, Nabi mengatakan semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena masjid bukan tempat mencari barang hilang. Ini yang pertama. Yang kedua, akan timbulnya kegaduhan, gaduh, ramai. Yang dimana orang yang sedang sholat sunnah atau orang yang sedang sholat wajib merasa terganggu. Orang yang sedang baca Al-Quran merasa terganggu. Karena dibangunnya masjid bukan tempat cari barang hilang. Kalau mau diumumkan, di depan pintu, luar sana. Barang siapa yang merasa kehilangan ini, maka di untuk mendatangi tempat ketua DKM. Nah, orang yang mencarinya boleh masuk, tapi jangan sambil teriak-teriak. Lihat saja, lihat. Oh, tidak ada, keluar berarti. Nah, insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya tentang pembahasan luqatah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.